Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu telah kita pelajari yang benar dalam menafsirkan ayat ini. Apa yang ditegaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang-orang beriman yang dipanggil di sini adalah umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin yang dipanggil dengan sifat keimanan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara di masa itu, karena jika mereka mempertahankan Yahudiyah mereka, Nasraniyah mereka, dan tidak mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bukan umat dakwah yang dianggap orang beriman, bukan ya umat yang masuk dalam kategori istijabah karena tidak menyambut dakwah Nabi alaihi wasallam. Jadi mereka dikafirkan sebagaimana Allah mengkafirkan mereka dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Allah mengkafirkan orang-orang Yahud, Allah mengkafirkan orang Nasara. Jika mereka beriman, maka mereka termasuk umat Muhammad alaihi wasallam. Jadi jelas yang dimaksud di sini adalah umat ini ya diperintahkan agar bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya beramal ya, beramal soleh. Diperintahkan wa aminu bi rasulih, berimanlah kepada rasulnya yakni Muhammad alaihissalam, yakni agar benar-benar merealisasikan keimanan yang sempurna ya, menyempurnakan keimanan mereka dan istiqomah. Dengan itu niscaya balasannya ayyutikum kiflaini min rahmati, niscaya Allah akan berikan kepada kalian kiflain ay nasibain thawabain, dua pahala ya, dua kali lipat, dua bagian pahala dari rahmatnya. Dan ini adalah fadlun min Allah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada umat Muhammad alaihissalam, mengungguli umat-umat sebelumnya. Ya, umat-umat sebelumnya diberi satu pahala, sedangkan umat ini dilipat gandakan dengan dua pahala. Naam. Sebagaimana telah disampaikan hadis yang sahih pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwa meskipun umat ini masa beramal mereka lebih singkat dibandingkan umat-umat sebelumnya, tetapi pahalanya lebih besar karena dua bagian, sedangkan umat sebelumnya hanya satu bagian. Nah, dan itu tidak ada kezalimannya ya, tidak ada unsur kezalimannya sama sekali. Nah, karena itu adalah karunia dari Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha Bijak dalam menentukan kebijakannya dalam memberikan karunia-Nya, keutamaannya, pahalanya. Naam. Kemudian yang kedua, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi fin nas, ganjaran yang kedua, wa yaj'al lakum nuran tamshina bihi, tamshuna bihi, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah menjadikan untuk kalian nuran, cahaya, yang disifati dengan cahaya oleh Allah Ta'ala adalah ilmu, petunjuk. Nah, faj'al lakum nuran, yani ilman wa huda, seperti pada tafsir Sa'di, yu'tikum ilman wa hudan wa nuran tamshuna bihi fi dhulumatil jahl wa yaghfir lakum. Ini setelahnya. Naam, Allah memberikan kepada kalian nuran, yakni cahaya ilmu dan petunjuk. Tamshuna bihi, yang dengannya kalian berjalan di tengah-tengah manusia. Fi dhulumatil jahl, di tengah-tengah gelap gulitanya kebodohan, kejahilan yang ada di tengah-tengah manusia. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, ay ilman tasiruna bihi ila Allah azza wa jalla ala basirah. Nur yaitu ilm, sebab sudah ditegaskan tadi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati ilmu itu dengan nur, cahaya. Ya, karena ilmu itu ya menerangi jalan hamba menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menerangi jalan hamba di tengah-tengah dhulumatil jahl, gelap gulitanya kebodohan finnas ada di tengah-tengah manusia. Jadi itu diibaratkan sebagai cahaya. Petunjuk dan ilmu itu diibaratkan sebagai cahaya. Dengan cahaya itu mereka berjalan. Ya. Sehingga tidak dalam kegelapan, tidak dalam kegelapan yang tidak dalam gelap gulitanya kebodohan, tidak dalam kegelapan kejahilan, kebodohan yang penuh dengan ya persangkaan-persangkaan. Melainkan berjalan dengan cahaya yang menerangi, yaitu ilmu petunjuk yang membimbing jalannya. Naam, kata Ibn Uthaymin, ilman tasiruna bi ila Allah ala basirah, ilmu yang dengannya kalian berjalan menuju Allah di atas ilmu, di atas kejelasan ilmu, cahaya menuntun. Jelas makna waj'al lakum nuran tamshuna bihi, nur artinya ilmu. Baik. Kemudian di sini ada faedah dipetik oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Wa fi hadha dalilun ala anna at-taqwa min asbabi husulil ilm. Ya, pada ayat ini terdapat dalil bahwasanya ketakwaan itu merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan, untuk menghasilkan, untuk meraih ilmu. Salah satu faktor untuk meraih ilmu. Ketakwaan merupakan salah satu faktor untuk meraih ilmu. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yang beriman kepada Rasulnya. Balasannya, yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshina bih. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila ada ketakwaan akan dihasilkan ilmu. Nah, oleh karena itu masyhur kisahnya Imam Syafi'i rahmatullah alaih, ketika berguru kepada Al-Imam Waqi' Ibn Al-Jarrah, dan As-Syafi'i merasakan gangguan pada hafalannya. Ya. Merasakan ada gangguan pada hafalannya. Naam. Kemudian dia bertanya kepada gurunya, minta bimbingannya. Dan Al-Imam Waqi' Ibn Al-Jarrah menjelaskan kepadanya bahwa ilmu itu adalah nur. Naam. Al-ilm nur. Wa nurullahi la yuhda lil'asi. Dan cahaya Allah itu tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya'lam bi'annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil'asi. Nah. Orang yang bermaksiat tidak bertakwa. Lemah takwanya. Cahaya Allah yaitu ilmu tidak diberikan kepada orang yang tidak bertakwa. Jadi jika mau dapat ilmu, bertakwalah. Naam. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, inna tahsilahu yasir, menghasilkan ilmu itu mudah, gampang. Wa dhalika bi taqwallahi azza wa jalla, hal itu dengan bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wa tahqiqil iman, dan merealisasikan iman yang sempurna. Alladhi huwa mujibul ilm, yang merupakan faktor yang mengharuskan datangnya ilm. Fa'mal bima alimta, beramallah dengan ilmu yang kamu ketahui. Yahsul laka ilmun, yahsul laka ilmu ma la ta'lam, beramallah dengan ilmu yang kamu ketahui, engkau akan menghasilkan ilmu atas perkara yang kamu kita ketahui. Fataqwallah azza wa jalla min asbabi ziyadatil ilmi wala syak, tidak diragukan lagi bahwa bertakwa kepada Allah termasuk diantara faktor-faktor yang akan menambah ilmu. Jadi kata Syekh, gampang jika mau dapat ilmu, bertakwa saja. Yang tidak gampang bertakwa. Hah? Nah. Bertakwa ini yang sulit jika bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah merintahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Laksanakan kewajiban semampunya. Adapun larangan harus ditinggalkan. Jangan maksiati Allah. Taati Allah, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Kerjakan kewajiban semampu yang bisa dikerjakan. Ya. Jika tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk dan seterusnya. Nah, itu maksudnya. Ya. Adapun larangan yang diharamkan oleh Allah harus ditinggalkan. Kapan perintah tidak dikerjakan, kewajiban dilalaikan, larangan Allah, hal yang diharamkan Allah diterjang, dilanggar, berarti tidak bertakwa. Itu namanya tidak taat, itu namanya bermaksiat, tidak bertakwa, maka sulit dapat ilmu. Wa yaghfir lakum, yang ketiga balasannya kata Allah, wa yaghfir lakum, dan niscaya Allah akan mengampuni kalian. Allah akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, lagi maha merahmati, maha menyayangi. Ya, jadi syaratnya apa? Bertakwa pada Allah, yakni beramal soleh, merealisasikan keimanan yang sempurna, istiqomah, beriman dengan sebenar-benarnya, sempurnakan iman, dijaga istiqomah. Balasannya tiga. Pertama, akan diberi pahala ya, dua bagian. Ini bahasa pahalanya lebih besar dibandingkan umat yang sebelumnya. Nah, dilipat gandakan dua bagian pahala. Kemudian yang kedua, diberi nur cahaya, itu ilmu, petunjuk dalam menjalani kehidupan ya di tengah manusia, dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menutup, yani Allah ta'ala berfirman penutup surat ini, لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ. أَجَر Nah, jadi lam ini litta'lil. Ya. Lam ini litta'lil. Likai an ya'lam ahli kitab, agar ahli kitab mengetahui. Nah, kok tiba-tiba ada ta'lil? Yakni penjelasan illat faktor, agar ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasara, mengetahui kaitannya dengan apa ini? Kaitannya dengan ayat sebelumnya yang telah kita baca, pelajari bahwa Allah memberikan umat ini, umat Muhammad alaihissalam, pahala lebih besar dibandingkan pahala yang diberikan kepada ahli kitab sebelumnya. Padahal masa beramal umat Muhammad alaihissalam dibandingkan masa beramal ahli kitab Yahudi dan Nasara lebih singkat masa beramal umat ini. Pada hadis yang telah disampaikan sebelumnya, masih ingat? Ya. Yahud disuruh beramal dari pagi sampai siang. Bagiannya pahalanya satu. Nasara dari duhur sampai asar, pahalanya satu. Umat ini dari asar sampai maghrib lebih singkat, pahalanya dua. Ya. Ketika mereka mempertanyakan kenapa demikian, Allah mengatakan kepada mereka, ya, apakah aku mendzalimi kalian? Mereka sendiri mengaku tidak, karena semua diberi ganjaran. Amalannya diberi pahala, tetapi ini dilebihkan daripada umat sebelumnya, umat Muhammad alaihissalam. Belakangan datangnya, masa beramalnya lebih singkat, diberi pahala lebih besar dua kali dibandingkan mereka. Itu keutamaan, karunia. Dzalika fadli utihi may yasha, itu kata Allah adalah karuniaku, keutamaan dari yang aku berikan siapa yang aku kehendaki. Terserah Allah. Allah maha bijak menentukan ya kebijakannya, siapa yang diberi pahala lebih besar. Itu semua li'alla ya'lama ahlul kitab, agar ahli kitab mengetahui, menyadari, alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, bahwa mereka tidak kuasa atas sesuatu apapun dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala, dari keutamaan Allah. Bukan mereka yang mengatur, ya. Orang-orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk jannah kecuali orang Yahudi, tidak akan masuk jannah. Orang Nasara mengatakan tidak akan masuk jannah kecuali orang Nasara. Dari mana itu? Mereka mengatakan, jadilah kalian orang Yahudi, jadilah yang Nasar, mengatakan, jadilah kalian orang Nasar. Nah, mereka mengada-ada. Keutamaan, karunia bukan mereka yang mengatur, Allah yang mengatur. Kemudian Allah yang mengatur. Jadi agar mereka sadar, Allah memberikan keutamaan kepada umat Muhammad SAW dilebihkan daripada ahli kitab sebelumnya. Pahalanya dua kali lipat, agar ahli kitab yang ada di masa Nabi SAW sadar, mengetahui mereka tidak punya kuasa apa-apa dalam mengatur keutamaan, ya, dari Allah Ta'ala. Kan mereka mengatakan, sebenarnya diberitakan dalam Al-Quran, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata Sa'di rahimahullah di tafsirnya, bayyanna lakum fadlana wa ihsanana, kami jelaskan kepada kalian karunia kami, keutamaan kami, ya, kebaikan kami, liman amana imanan amman, bagi siapa saja yang beriman dengan keimanan yang menyeluruh, wattaqallah, dan bertakwa kepada Allah, wa amana bi rasuli, dan beriman kepada rasulnya, li ajli anna ahlal kitab, agar ahli kitab yakunu ladaihim ilmun, mereka punya ilmu, mereka mengetahui, bi annahum la yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, bahwa sesungguhnya mereka tidak punya kuasa apa-apa atas sedikit pun dari keutamaan Allah. La yahjuruna 'ala Allah bihasabi ahwa'ihim wa aqulihim al-fasidah. Jangan membatasi atas Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka, logika batil mereka. Fayaqulun la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Dari mana itu? Kenapa dibatasi bahwa yang masuk jannah hanya orang Yahudi atau dia orang Nasrani? Dari mana pembatasan itu? Ya. Justru dijelaskan di ayat ini kepada mereka yang mengada-ada seperti itu, yang membatasi surga Allah hanya untuk Yahudi dan Nasara, bahwa umat Muhammad yang beriman kepada Muhammad alaihissalam justru dilebihkan pahalanya dua kali dibandingkan ahli kitab sebelumnya, agar mereka sadar mereka tidak punya urusan dalam pengaturan keutamaan. Kok lancang, ya, mengklaim membatasi jannahnya untuk orang Yahudi dan Nasara. Nah, wa annal fadla biyadillahi, dan bahwasanya sesungguhnya al fadl, keutamaan, biyadillah, di tangan Allah. Allah yang mengatur, itu urusan Allah. kuasanya Allah, bukan kuasanya kalian ahli kitab, orang Yahud dan Nasara. Ya, itu di tangan Allah, tergantung kebijakan Allah dalam memberikan karunia-Nya, keutamaan-Nya. Siapa yang akan dilebihkan daripada yang lain dalam hal kemuliaan, keutamaan? Biadillah. Yu'tihi may yasha. Allah berikan itu may yasha, siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allah Maha memiliki keutamaan yang besar. Bisa difahami? Jadi jika demikian bisa antum fahami, bisa difahami bersama bahwa bahwa la pada kalimat, pada ayat li alla ya'lama. Li alla itu kan jika kita urai li, ini tadi likai, agar, ini ta'lil ini tadi. An la adalah la biasanya yang ya yang biasa kita dengar, kita baca, la itu penggunaannya untuk menafikan kan, tidak gitu. Nah, tapi dalam ilmu nahwu ada namanya huruf tambahan li taukid, ada namanya harfun zaid, huruf tambahan li taukid, fungsinya untuk menekankan makna, semakin menekankan makna supaya maknanya lebih kuat. Tanpa tambahan itu ya, jika ada tambahan itu, tambahan huruf itu, maknanya lebih kuat lagi. Itu harfun zaid, huruf tambahan li taukid namanya. Dalam Al-Quran diistilahkan dengan silah. Silah. Ya. La di sini adalah huruf tambahan itu tadi. Harfun zaid. La zaidah. La zaidah. Fungsinya taukid. Jadi di Al-Quran la ini diistilahkan silah. Jadi dalam kitab-kitab tafsir mereka menyebutkan silah. Maksudnya zaidah. Nah. Tujuannya taukid. Fungsi maknanya taukid. Untuk menekankan makna sehingga semakin kuat. Jadi dengan Allah mengatakan li'alla ya'lama ahlul kitab, ya, li'alla ya'lama ahlul kitab, agar ahli kitab benar-benar tahu. Itu lebih kuat maknanya dibandingkan jika dikatakan li ayya'lama ahlul kitab, agar ahli kitab mengetahui tanpa la tambahan untuk menekankan makna. Dengan adanya la zaidah silah ini tadi ditaukid, semakin menguatkan maknanya, maknanya lebih kuat, agar ahli kitab benar-benar tahu. Ah gitu. Bisa difahami? Jadi jangan bingung. Nah, jika tahunya misalkan la itu ya tidak maknanya, menafikan. Terus dapat ayat ini li alla ya'lam ahlul kitab, agar ahli kitab tidak tahu. Nah, bukan tidak di sini, tapi la ini bukan nafiah di sini, bukan menafikan, bukan bermakna tidak, justru menguatkan makna. Karena la di sini adalah silah, yakni harfun zaid bitaukid. Huruf tambahan untuk menekankan makna. Disilahkan dengan silah. Ya. Barakallahu fikum. Dengan demikian selesai tafsir surat Al-Hadid sampai di sini. Kita akan lanjut insyaallah pertemuan berikutnya dengan tafsir surat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala wa auni. Wa ila huna wa jazakumullahu khairan. Al-muaddin yu'addin. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.